Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan dari setiap umat, segolongan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu mereka dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok.